datang dari Andalus, Spanyol. Kemana? Ke Baghdad, ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ya, Baqi' bin Maqlat. Imam Baqi' bin Maqlat artinya Imam Sa'ad. Masih muda waktu itu, beliau datang sengaja dari Andalus, Spanyol, Eropa ke Baghdad karena kemasyhuran Imam Ahmad namanya. Ya, padahal belum ada televisi, radio, internet, tapi nama beliau sampai ke Eropa. Kemasyhuran nama beliau sampai ke Andalus. Maka datanglah seorang anak muda ini, Baqi' bin Maqlat, sengaja ke Baghdad untuk duduk di majlisnya Imam Ahmad. Sampai di masjid, enggak ada. Ditunggu besoknya, enggak ada. Padahal di situ masjidnya Imam Ahmad. Yang ada Yahya bin Ma'in, sahabatnya. Yang tidak sehebat, yang tidak semasyhur Imam Ahmad. Ya, setelah tanya sanad kemari, ternyata Imam Ahmad tidak boleh keluar rumah. Ya, jadi tidak boleh berjamaah di masjid, dikurung di rumahnya, tidak boleh keluar. Istilah kita apa? Tahanan rumah, ya. Oleh Khalifah Al-Ma'mun. Setelah Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wasif Billah. Ya, jauh. Entah berapa hari perjalanan, entah berapa minggu, berbulan-bulan mungkin, tidak bertemu. Ya. Hai para ulama, dalam rangka mengecilkan dirinya, dalam rangka agar tidak ujub, maka didatangilah orang-orang besar, orang-orang alim. Gitu ya. Mari kita lihat penjelasan dari beliau. Beliau salim di sini, bukan dari Al-Imam An-Nawawi. Karena Imam Nawawi sedikit sekali berkomentar dalam Baitul Salihin ini. Beliau hanya membawakan ayat-ayat, kemudian hadis, ayat-ayat, kemudian hadis. Jarang sekali ada kalimat beliau masuk di sini. Banyak terbanyak di sini disyarahnya dibaca tulisan Salih bin Eid Al-Jilali Hafizahullah. Beliau menjelaskan apa itu Al-Kibar, apa itu Al-Ijab. هو رؤية النفس على الحق والخلق فالمتكبر يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال. Pertama dia, beliau menyebut al-mutakabbir, orang yang membesarkan diri, mutakabbir. Yara nafsahu fawqa ghairihi, dia melihat dirinya di atas orang lain. Dia melihat dirinya di atas orang lain. Fi sifatil kamal, dalam sifat kesempurnaan, bukan sifat tercela, ya. Bukan sifat tercela, bodoh, malas, pemarah. Ini kan sifat tercela. Enggak, ujub ini sifat mulia. Misalnya, yang paling sabar saya, yang paling pintar saya, yang paling cerdas saya, yang paling kuat saya. Ini kan sifat-sifat kesempurnaan. Yang paling soleh saya, yang paling takwa saya, ya. Bangga dengan itu. Maka lebih buruk lagi ketika seseorang bangga dengan sifat tercela. Ini rusak, ya. Rusak. Bangga terhadap sifat mulia saja tidak boleh. Ujub, ya. Apalagi bangga dengan sifat tercela. Ya. Membanggakan dirinya yang banyak maksiat, membanggakan dirinya yang kuat minum khamr dan seterusnya, ini buruk sekali. Sangat buruk sekali. فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حقر من دونه والدراه. Seorang manusia biasanya ketika melihat dirinya besar, melihat dirinya besar, kuat, mulia, maka dia biasanya akan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Ya, nah, ini sangat salah. Lebih-lebih apabila bertemu dengan kebenaran, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya cerdas, maka ketika datang orang yang jauh di bawahnya, adik kelasnya atau muridnya, atau orang yang baru belajar membawa kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dia tolak. Nah, ini bahayanya. Ini bahaya dari sebuah al-ujub. Ya. Ah, dan ini nanti akan dijelaskan oleh beliau inti kesombongan ini. Batal hak wa sunnah, menolak yang hak dan merendahkan manusia. Manusia yang mana? Manusia yang membawa kebenaran ini. Tolak ayat, tolak hadis, tolak. Karena apa? Dia orang kecil, dia baru ngaji, ya, dia muridnya, padahal bawa ayat, padahal bawa hadis. Ini jauh dari sifat-sifat para ulama. Maka salah satu kelebihan Imam Bukhari dan juga kelebihan imam-imam ahli hadis lain, apa? Meriwayatkan hadis dari muridnya. Meriwayatkan hadis dari muridnya. Ini salah satu ketawaduan para imam. Dari muridnya. Ya, luar biasa. Ya. Ada dua atau tiga murid dari al-imam al-Bukhari yang namanya ditulis di Sahih Bukhari. Padahal itu muridnya. Meriwayatkan dari muridnya. Murid kan tidak selamanya murid pasti tidak lebih tahu dari gurunya, enggak. Dalam satu dua permasalahan seorang murid lebih tahu dari gurunya, ini hal yang wajar. Hal yang wajar. Ya. Maka berapa banyak guru yang mengambil faedah, istifadah dari muridnya. Dan ini sekali lagi tidak sempat. Salah satunya al-Imam al-Bukhari. Ya. Cukup panjang lebar beliau jelaskan tentang kibar dan ujub ini. Kita baca ayatnya. Qala Allah Ta'ala ila surah Al-Qasas, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di muka bumi dan kerusakan. Apa yang dimaksud ulu di sini? Tinggi, besar, membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, kesombongan. Maka siapa yang menghendaki kesombongan dari dirinya, maka Allah tidak akan berikan akhirat untuk dia. Ya, ini ancaman bagi orang yang sombong. Ya, karena dengan sombong seperti ini akan menolak kebenaran. Yahudi menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kesombongannya, bukan karena kejadilannya. Apakah bagi orang Yahudi Rasulullah SAW itu pendusta, pembohong, bukan Nabi, ngaku Nabi? Tidak. Bagi Yahudi yakin betul dalam diri mereka bahwa Muhammad SAW betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Tapi karena terhalang oleh kesombongannya itu, maka mereka tidak mau mengakui, mereka tidak mau baca syahadat. Banyak dalil tentang ini. Salah satunya ketika beliau diracun. Setelah perang Khaibar, beliau diundang oleh salah satu wanita Yahudi, ini sebagai alat saja, tentu mereka sudah bekerja sama, kemudian menyuguhkan daging kambing kesukaan Nabi, paha kambing yang sudah diracun. beliau dengan beberapa sahabat memakannya, kemudian beliau mengatakan, daging ini mengkhabarkan kepadaku bahwa daging ini diracun. Sebagian sahabat yang sudah terlanjur memakannya meninggal. Nabi sudah memakan sedikit, kemudian beliau tidak lanjutkan. Nah, setelah itu beliau panggil orang-orang Yahudi yang ada di situ dan ditanya, ya, kenapa engkau racuni aku? Kenapa kalian mencampur daging ini dengan racun? Apa jawab mereka? Kami tidak mau engkau bohongi. Kami tidak mau engkau tipu. Seandainya engkau menipu kami, menipu manusia, bahwa engkau bukan nabi, ngaku-ngaku nabi, engkau rasul, ngaku-ngaku rasul, tentu engkau akan mati. Pasti. Ya. Tapi kalau engkau betul-betul nabi, engkau betul-betul rasul, tentu engkau akan selamat. Diselamatkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah lewat Jibril. Berarti kalimat ini menunjukkan orang Yahudi percaya, buktinya Nabi Muhammad SAW selamat, buktinya Nabi Muhammad SAW tahu dari Allah lewat Jibril, ya. Tetapi hanya sampai di situ. Si Yahudi ini tidak melanjutkan kalimatnya, berhubung engkau selamat ya Muhammad, berarti engkau betul-betul Nabi. Kami mengakui bahwa engkau Nabi, kami bersyahadat. Tidak. Tidak diteruskan sampai di situ. Hanya mereka hanya mengatakan, jika engkau betul-betul nabi, tentu engkau akan selamat. Titik sampai situ. Lihat. Berarti ya, salah satu, ini satu dalil di antara sekian banyak dalil, bahwa Yahudi mengakui kebenaran nabi. Beliau tidak berdusta, beliau hak. Tapi karena kesombongannya, tidak mau mengakui ada kenabian di luar Bani Israel, maka menghalangi mereka untuk bersyahadat, menghalangi mereka untuk masuk Islam, dan akhirnya mereka kekal di neraka selama-lamanya. Iya, gara-gara kesombongan. Ini sesuai dengan ayat ini. Negeri akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak sombong. Artinya mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang miskin, dari muridnya, dari rakyat jelata, bahkan dari musuhnya. Ketika membawakan kebenaran, ya, biasa dalam kehidupan sehari-hari kan kita punya musuh, ya, kayak istilah kita saingan lah atau apa, tentu ada. Ulama kan juga seperti itu kan, bahkan di kalangan sahabat antara Al-Aqra bin Habis dengan Ibnu Abbas ini kan sering berselisih paham luar biasa. Ini kan hal yang biasa, ilmiah, ya. Lalu lawannya membawakan jeli, membawakan ayat, lalu kita tolak. Nah, ini sombong. Ya. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang dimaksud akibat yang baik itu orang-orang, bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu bukan akibat yang buruk. Ayat berikutnya Surah Al-Isra atau Bani Israil 37. Qala Allah Ta'ala, wa la tamshi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maka seluruh gaya jalan kesombongan dilarang. Dilarang. Allah tidak menyukai. Ini tentu macam-macam. Orang Arab kalau menyombongkan diri jalannya begini nih. Orang kita jalannya begini nih. Nah, ini gimana orang? Gimana orang? Kecuali dalam peperangan. Berdasarkan ayat lain, Bukhari Muslim dan lain-lain, bahwa ketika ada salah seorang sahabat maju berperang untuk apa? Duel, ya. Biasanya sebelum perang, pasukan melawan pasukan itu tampil seorang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang. dalam perang Badar, 3 orang melawan 3 orang, ya, salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian berjalan. Salah satu berjalan dengan menyombongkan diri, dengan gaya jalan menyombongkan diri, jalan yang dibikin-bikin. Apa kata Nabi? Allah tidak menyukai cara jalan seperti ini, kecuali hari ini, kecuali sekarang ini. Apa? Dalam peperangan. Jadi ada hukum-hukum yang diperbolehkan dalam peperangan, diharamkan di luar peperangan. Salah satunya ini. Yang kedua, memakai kain sutra. Ya. Ini ketika berperang boleh, untuk menunjukkan kepada musuh bahwa kita kaum muslimin kaya-kaya, pakaiannya sutra. Ya. Sudah perang, selesai perang tidak boleh cari. Ya. Ada kekhususan-kekhususan di dalam peperangan. Bagaimana? Apakah ini sekedar berjalan? Tidak. Ya. Ini dalam istilahnya alas sabilil misal, sebagai contoh saja, bukan alas sabilil tahdid, bukan pembatas. Artinya, yang kita tidak boleh sombong bukan hanya berjalan, tapi berbicara, berperilaku, bagaimana kita berteman dan seterusnya. Ini tidak boleh menyombongkan diri. Dan sekali lagi caranya macam-macam. Ya. Kalau di daerah itu disuguhi minum, nggak mau minum, itu sombong. Ya, orang sudah hampir sepakat lah. Entah siapa yang mengawali, kalau disuguhi minum kok nggak mau minum, itu sombong. Ya, maka kita harus minum, walaupun kita nggak mau, kita sedang minum ya. Nah, seperti itu. Ini misal ya. Apa yang dipahami oleh penduduk di situ sebagai sebuah kesombongan, maka kita tidak boleh melakukannya. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh syar'i, haram, ya tentu tidak boleh. Ya. Misalnya di barat sana, kalau istrinya diajak dansa itu harus mau, kalau enggak mau sombong, ya tentu harus ditolak. Ini jelas haramnya, ya kan? Jelas haram harus ditolak, walaupun mereka katakan sombong apa. Karena yang haram tetap haram sampai hari kiamat. Yang wajib tetap wajib sampai hari kiamat. Ini yang tidak haram, tidak wajib, mubah saja. Tetapi di daerah itu, kalau kita tidak mau, dianggap sombong. Maka hal ini patut kita perhatikan. Ya. Karena faedahnya, sesuatu yang tidak diatur oleh Al-Quran, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh sunnah, maka dikembalikan kepada orang. Dikembalikan kepada urufnya bagaimana? Ya. Bagaimana safar Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi apa itu safar, maka dikembalikan kepada uruf. Cara berpakaian Al-Quran dan Sunnah tidak membatasi bagaimana cara berpakaian, yang penting menutup aurat, maka silakan berpakaian mengikuti uruf. Ya. Kemudian jual beli, sewa menyewa, harga dan seterusnya, ini mengikuti uruf. Ya. Misalnya uruf kita, saya minta nasi sama rendang dan saya minta juga jus, ya, di warung. Ya. Kemudian kita kasih, kemudian kita makan, kemudian kita pulang, ya. Kita nggak bayar. Ditanya oleh tukang warungnya, kok nggak bayar, Pak? Belum bayar. Tadi bilang kan saya minta, ya. Saya nggak bilang beli. Saya tadi bilang minta, ya. Apakah seperti ini hak? Tidak. Karena secara urup, ketika di warung ngomong minta, itu maksudnya beli, bukan minta betul-betul minta, ya. Nanti nggak dengar. Tadi saya kan minta, ya. Enggak. Ya, ini mengada-ada, ya. Sesuatu mengikuti huruf, bahasa mengikuti huruf. Ya. Minta tolong dan seterusnya. Ya. Tolong sani saya kok mati. Ya. Tolong betulkan. Minta tolong sama tukang sani. Nah, hurufnya di situ kalau betulin tanpa ganti under deal itu 100 ribu misalnya atau 50 ribu, maka wajib dibayar gitu. Tidak boleh mengatakan saya hanya minta tolong, ya, seikhlas saya karena dari awal kan belum ada perjanjian berapa-berapanya, tapi semua orang tahu semua di situ kalau membetulkan sekian maka harus diikuti huruf tersebut. Nah begitulah kesombongan. Jika di satu daerah sebuah ucapan, sebuah pakaian, sebuah perilaku dianggap sombong, maka sebaiknya kita menjauhinya. Ya. Ayat berikutnya Luqman 18. Qala Allah Ta'ala wala tusair khadjaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu untuk manusia tidak tepatnya. Yang tepat li di sini bermakna min. Jangan engkau palingkan pipimu, pipi yang dimaksud wajah, pipi yang dimaksud wajah, ya, dari manusia. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Ada orang di depan kita, kita memalingkan wajah kita. Al-Quran menyebut salah satu bagian dari wajah, apa? Pipi. Usul seperti ini, kaidah bahasa seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Maksud Al-Quran sholat, tapi yang disebut sujud, ruku, membaca inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya bacaan fajar, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud? Sholat. Padahal bacaan bagian dari sholat, sujud bagian dari sholat, ruku bagian dari sholat. Nah, contoh lain yang dimaksud wajah, tapi disebut bagian dari wajah itu, yaitu pipi. Kan dalam wajah ada pipi dua, ada hidung, ada mata, ada jari, disebut satu pipi. Jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Persis seperti yang ada di Al-Qur'an. Inna Allah la yuhibbu kulla muktalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Allah tidak suka, sangat tidak suka, sebagaimana ketidaksukaan Allah terhadap iblis. Iblis membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, maka sebuah perintah Allah, satu ya, satu perintah Allah tidak iblis taat. Sementara perintah-perintah Allah yang lain, iblis sami'na wa ata'na. Disuruh sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, puasa ini itu, iblis sami'na wa ata'na. Bahkan iblis merupakan hamba Allah yang mempunyai kedudukan yang sangat besar, pernah memimpin para malaikat untuk menumpas bangsa Jin yang pernah ada di muka bumi ini, yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, lalu ditumpas oleh para malaikat dipimpin oleh iblis. Ya, dan iblis takjub terhadap dirinya. Ya, awalnya iblis takjub terhadap dirinya dan enggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Maka Allah tidak suka dengan ketakjuban iblis terhadap dirinya. Maka Allah tampakkan kesombongan iblis ini akhirnya di hadapan para malaikat dan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Satu perintah Allah yang tidak ditaati oleh iblis, dan jadilah iblis sebagai hamba yang kafir dan kekal di neraka selama-lamanya gara-gara menolak sebuah perintah Allah. Maka jangan kita bernasib seperti iblis. Jangan sekali-kali menolak sebuah ayat, menolak sebuah hadis ya dengan terang-terangan ditolak, ya. Tidak melaksanakan masih mending. Makan babi haram dosa besar, tapi menolak kalau babi itu haram, mengatakan meyakini bahwa babi itu halal, ini kesombongan yang luar biasa. Ya, minum khamr dosa besar, tapi belum kafir. Tapi mengatakan bahwa khamr itu tidak haram, inilah kafir. Kesombongan, menolak kepada Allah. Ayat terakhir. Dari surah Al-Qasas ya. 76. Qala Allah Ta'ala, Inna Qaruna kana min qawmi Musa. Ini menceritakan tentang Qarun, salah seorang Bani Israel yang sangat sombong luar biasa karena kekayaannya. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, mereka si Qarun ini bagha, ya, membesarkan dirinya di atas mereka kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuz, kami berikan kepada dia al-kunuz, perbendaraan harta yang luar biasa banyaknya. Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah, di mana kunci-kunci gudangnya, orang kaya punya gudang untuk menyimpan barang-barang kekayaannya, kunci-kuncinya itu jika dipikul oleh al-usbah, oleh usbah ini kira-kira 10 orang atau 9 orang, ya, ulil kuwati, yang kuat, dipikul oleh 9 atau 10 orang yang kuat, keberatan, tidak kuat. Bukan kuncinya yang besar-besar, bukan, kuncinya tetap kecil, namanya anak kunci kan, saking banyaknya. Saking banyaknya. Satu orang mikul, kita misalnya mikul apa, anak kunci kok keberatan, sudah berapa puluh, berapa ratus kunci, berarti sekian ratus gudangnya. Ini 10 orang, ya, yeah. Bahkan ada pendapat lebih, usbah ini lebih dari itu, ya, yeah. Ini luar biasa kekayaan Qarun, ya, yeah. Iz qala lahu qawmuhu la tafrah, ketika kaumnya berkata, memperingatkan Qarun, la tafrah, jangan engkau menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tidak suka orang-orang yang menyombongkan diri, membanggakan dirinya. Maka nasihat ini tidak digubris oleh Fir'aun, oleh Qarun. Qarun tetap dengan kesombongannya menampakkan kebesaran pakaiannya, kehebatan kekayaannya, kemegahan kendaraannya, keluar jalan-jalan. Namanya orang kaya, tentu banyak orang-orang yang bisa dibayar untuk mengawalnya sebagaimana raja, ya. Kemudian orang-orang awam yang tidak berilmu, orang-orang awam yang cinta dunia, mengatakan betapa hebatnya Qarun, betapa mulianya, betapa beruntungnya, kami ingin seperti dia, ya. Di saat-saat seperti itu, faqatafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan dia Qarun bersama rumahnya, kendaraannya, hartanya, tenggelam semua, tidak tersisa. Ya, ada beberapa riwayat yang tidak sahih menyebutkan, ya, awalnya Qarun memfitnah Nabi Musa. Oh, Nabi Musa menghamili seorang wanita dan seterusnya. Tapi cerita ini bertebaran di kitab-kitab dhaif dan maudhu seperti Turatul Nasihin dan Bibul Ghafilin. bukan berdasarkan riwayat sahih. Kita cukup dengan Al-Quran jika tidak ada hadis sahih. Karena haram hukumnya berpegang dengan riwayat yang tidak sahih. Cukup Al-Quran. Kalau tidak ada rincian lebih lanjut, ya cukup seperti itu. Maka lihat sikap Ibnu Katsir ketika ulama-ulama membahas tentang harus malu. Siapa sebetulnya harus malu? Ada yang mengatakan dia tadinya malaikat mencaci maki seorang nabi. Kenapa nabi diutus kok tidak berhasil hanya mendapatkan segelintir orang? Lalu Harut Marut ditawari oleh Allah untuk menjadi nabi, lalu diturunkan. Kemudian tentu diturunkan dalam bentuk manusia, berarti punya hawa nafsu. Di hari pertama dia menjadi manusia, dia sudah tergoda dengan seorang wanita cantik, kemudian minum pol dan seterusnya. Ini pola wakil. Ini bukan berdasarkan riwayat sahih. Maka Ibnu Katsir mengatakan tidak ada kisah yang sahih tentang Harut dan Marut kecuali apa yang disebutkan dalam dua ayat dalam surah Al-Baqarah. Itu saja. Selebihnya Allah a'lam. Ya. Sejarah, belajar sejarah jangan takalif. Ya, sebagian orang-orang alim takalif. Enggak ada di Al-Qur'an, di hadis juga enggak ada. Lalu baca Taurat, lalu lihat Injil. Oh, di Taurat lengkap, di Injil lengkap. Ceritanya begini, bahkan tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa ada disebut di situ. Ya. Dua anak Adam yang berbulu-buluhan namanya siapa ada? Abangnya Qabil, adiknya Habil dan lengkap. Tapi kan kita tidak tahu itu sahih atau tidak, itu benar atau tidak. Bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ayat-ayat Al-Qur'an yang dijamin keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan adzikr Al-Qur'an dan kami jamin keasliannya. Adapun Taurat dan Injil tidak dijamin. Ya, maka cukup bagi kita dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ada sumber lain dari Taurat, Injil dan seterusnya tidak perlu. Inilah nasib Paul ditenggelamkan oleh Allah setelah menyombongkan dirinya dengan segenap kebesarannya, ya, pakaiannya, kendaraannya dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita bernasib seperti pohon, maka haram bagi kita menyombongkan diri. Ya, sedikit pelajaran tentang pohon, maka sebagian manusia ketika menemukan apa harta dari bumi disebut harta karun, hartanya si pohon. Ya, padahal pohon di mana? Ya, kita nemu di mana? Ya. Korun bersama Nabi Musa di Timur Tengah sana, mungkin di Syam, di Mesir, ya. Maka tidak tepat, ya. Maka istilah-istilah seperti itu semestinya kita tolak, ya. Karena sesuatu yang keliru. Setelah kita belajar, ada beberapa istilah-istilah yang tidak boleh kita ucapkan, ya, seperti silaturahmi, padahal bukan silaturahmi, ya, orang sama tetangga, sama kenalan, sama teman lama, itu bukan silaturahmi, ya, ya sekedar ziarah. Silaturahim, silahkan menyambung rahim, hubungan rahim, abang dengan adik, anak dengan orang tua, kakek dengan cucu, keponakan dengan paman atau bibi dan seterusnya. Ya. Kemudian almarhum, ini juga istilah yang tidak boleh kita ucapkan. Almarhum, almaghfur, asyahid tidak boleh. Karena lafaz al-islam menunjukkan kepastian. Almarhum berarti dia pasti dirahmati. Asyahid pasti dia mati syahid. Almaghfur pasti dia diampuni. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Ini keliru. Yeah. Wallahu a'lam. Ya, untuk hadisnya kita lanjutkan nanti ya. Atau bukan Pak, insyaAllah. Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tanah, kemudian saya meminta teman untuk membangunkan rumah. Setelah selesai semua biaya pembangunan, ditambah keuntungan 20% dari biaya, saya izin tanpa ada bunga jika telah membayar. Apakah transaksi tersebut boleh? Perjanjian dari awal tentunya penambahan keuntungan 20% ini dari disetujui dari awal. Kan ini tidak mungkin mengikuti urup, kan? Ini tidak mungkin mengikuti urup karena tidak ada urup seperti ini. Kan keuntungan berapa itu kan tidak mengikuti urup. Bagaimana kesepakatan? Oleh karena itu harus disepakati dari awal. Ya. Yeah. Beli semen, habis jasa, beli besi, sekian dan seterusnya. Hitung-hitung 100 juta habis misalnya. Ya, yeah, tinggal tambah 20%. Ya, yeah, 20 juta boleh. Insyaallah. Tapi asal bangun, pokoknya bangun saja lah. Setelah selesai baru ditambah 20%, 10% ini jangan. Harus dari awal. Setelah kita mengamalkan puasa Daud, puasa-puasa seperti 6 hari di bulan Syawal tidak perlu berurutan dan juga berpuasa 1-9 bulan berpuasa. Iya, Nabi mengatakan bahwa ini sebaik-baik puasa. Ini sebaik-baik puasa. Tentu tidak ada puasa lain lagi. Maka orang yang sudah berpuasa Daud, maka tidak perlu lagi berpuasa Senin kali, tidak perlu lagi berpuasa 3 hari setiap bulan Ayyamul Bid, tidak perlu lagi 6 hari di bulan Syawal. Pasti dapat ya kan, pasti lebih dari 6 hari di bulan Syawal seperti ini. Berdebat agama yang bagaimana yang diizinkan dan mana yang dilarang. Ketika berdebat itu dengan ilmu dan kita berdiri di atas ilmu kebenaran, maka boleh disampaikan kapan saja, tetapi ini bukan menjadi kebiasaan. Ya, tidak seperti ini. Ya, belajar, mengajar, belajar itu kan menjadi kebiasaan rutin. minggu sekali, dua pekan sekali, gitu. Adapun dibat tidak, dibat sebulan sekali dibat sudah terima, sebulan sekali dibat. Asal dia yang teramat, pokoknya dibat aja sih. Wahas kesesatan ini, kesesatan enggak seperti ya. Ya, dengan taklim seperti ini otomatis kita bahas kesesatan Khawarij, Jahmiyah, Rafidhah, Maturidiyah dan seterusnya. Nah, biasanya para imam itu karena ditantang, tidak menantang. Bagaimana Imam Syafi'i ditantang, didatangi oleh dua tokoh Mu'tazilah, dua tokoh Ahlul Kalam yang datang ke Imam Syafi'i dengan niat ingin memperolok-olok, meledek Imam Syafi'i. Karena waktu itu di Baghdad para ahli hadis diledek, ya, otoh malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa, matanya mencelat, ya, dan seterusnya diledek. Otoh Nabi Muhammad SAW bolak-balik dari Allah ke Nabi Musa, dari Allah ke Nabi Musa, dari 50 waktu menjadi 40 waktu, menjadi 30 waktu sampai terakhir 5 waktu. Ini ditolak. Ya, bahkan terbelahnya bulan ditolak. Kalau betul bulan pernah terbelah di zaman Nabi, satu di kiri, satu di kanan, tentu orang sejagat akan melihat. Dan tentu berita ini dari mana-mana, bukan dari Bukhari doang, Muslim dan seterusnya. Ya, kenapa berita dari orang Eropa, orang ini, orang itu nggak ada? Ya, hal seperti inilah yang keluar dari mulutnya orang-orang ahli filsafat. Nah, sering memperolok-olok ahli filsafat. Maka datanglah dua tokoh filsafat ini kepada Al-Imam Syafi'i untuk memperolok-olok Al-Imam Syafi'i. Ya, diterima oleh Al-Imam Syafi'i dan di rumah beliau. Dan cuma bertiga, mungkin berempat, berlima, banyak nonton mungkin ya. Tidak ada yang menonton jumlah besar di masjid tempat terbuka, tidak. Tidak. Ya. Dan persaksian dari Abu Thawr, setiap kami bertanya kepada Syafi'i, Syafi'i selalu jawab, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman begini, Nabi bersabda begini, Allah berfirman begini, Nabi bersabda. Enggak ada kultus menurut aku, menurut aku. Padahal kamu tahu Ahlul Kalam itu apa? Agamanya menurut saya semua. Itu Ahlul Kalam Mu'tazilah. Anda bisa dengar orang-orang terkena sumpah Mu'tazilah berbicara tentang Islam. Bentar-bentar menurut saya, menurut hemat saya, ya, sepanjang pengetahuan saya. Ini ucapan-ucapan Mu'tazilah. Berbeda dengan Ahlul Kalam, Allah, Allah, Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Sampai gelap malam mereka meninggalkan Imam Syafi'i, rumahnya Imam Syafi'i, sekaligus meninggalkan bid'ah. Kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i dan sekaligus kami tinggalkan ilmu kalam. Kami tinggalkan kesesatan. Ini sedikit kita tentang perdebatan yang diperbolehkan. Karena kita mengadakan hajatan, maka bolehkah kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau menurunkan hujan hari ini. Boleh, boleh. Memohon kepada Allah apa saja boleh, asal halal. Ya, mohon agar tidak hujan, kan tidak ada larangan. Ya, kalau ada larangan tentu kami nawaitkan. Tidak ada larangan, ya berarti boleh. Yang tidak boleh adalah memohon sesuatu yang melanggar sunatullah. Tidak boleh. Ya. Kalau jadikan hati ini amat, ya Allah. Ya. Ini tidak boleh. Hati itu sunatullah tidak bisa amat. Es pasti dingin, batu es pasti dingin. Tidak boleh. Kalau jadikan api ini dingin, ya Allah. Tidak boleh. Ini melanggar sunatullah. Ya. atau yang merupakan hukum. Tolong halalkan khamr ini. Kali ini saja Allah halalkan ya Allah. Ya, khamr yang lain boleh haram. Khamr yang ini halalkan ya Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang dokter kandungan pernah menyampaikan bahwa seorang ibu yang sedang hamil secara medis tidak masalah jika masih menyusui anaknya yang masih balita. Tapi dalam hal tapi dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Di mana Islam tidak diperbolehkan? Kalau ada dalil, dokter tersebut tidak menjelaskan lebih tentang dalilnya, hanya mengatakan Imam Ghazali berpendapat demikian. Mohon penjelasan karena ada saudara Anda yang sedang mengalami masalah. Saya tidak tahu. Ya, karena Imam Ghazali tidak bisa disebut sebagai wakil Islam. Islam adalah qaulullah wa qaul rasul. Ya, apalagi kita tahu pengakuan dari beliau sendiri bidu'ati fil hadis mutsyah. Perbendaharaanku dalam ilmu hadis sedikit sekali. Beliau mengakui bahwa beliau bukan Abdul Hayyim. Beliau mengakui bahwa beliau menghabiskan waktu untuk mempelajari filsafat. Maka apa yang ada di India misalnya penuh dengan filsafat. Ya, hadis yang tidak ada asal usulnya saja di kitab Ihya Ulumuddin itu 990 sekian, hampir 1000. Itu yang tidak ada asal usulnya. Belum yang dhaif, belum yang maudhu palsu. Ya, ini diucapkan oleh seorang habib murid Ibn Taymiyyah yaitu Al-Habib Al-Firawi. Ya, saya tidak tahu ada larangan. Saya kira tidak ada. Kalau tidak ada, ya berarti tidak masalah. Apakah boleh melakukan sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah di rumah bila sholat wajibnya di masjid? Boleh, bahkan lebih baik. Bahkan lebih baik. Sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah. Sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah. Sebaik-baik ibadah sunat itu tidak ditampakkan kalau bisa. Ya, maka tanda-tanda bahwa kita sholat tahajud, tanda-tanda bahwa kita bangun malam, kalau bisa ditutup, ditutup. Ya, maka salah satu bentuk untuk menutup sebelum subuh tidur dulu. Ya, kita sholat malam dari jam 3 misalnya, kemudian sampai jam 4 tidur. Mungkin 10 menit, 15 menit, kemudian bangun untuk sholat subuh. Biar apa? Biar segar. Gitu. Biar segar. Artinya tidak ada tanda-tanda bahwa dia habis dia mulai. Ini berarti menyembunyikan ketaatan. Ini lebih baik. Saya tidak mengatakan wajib seperti itu, enggak. Ini lebih baik. Ya. Daripada sambil sholat subuh sambil mantuk-mantuk, terlalu banyak sholat malamnya, ya, terlalu panjang sholat malamnya, sudah mantuk-mantuk begini di subuh dah. Nah, yang seperti ini tidak disukai. Ya. Maka tanda-tanda ketaatan kepada Allah yang tidak wajib sembunyikan. Yang wajib tidak mungkin. Salat berjamaah, haji, jihad, ini semua tidak mungkin disembunyikan. Tidak. Jangan disembunyikan. Tampakkan saja, tidak apa-apa. Apakah ada ketetapan dalam sunnah tentang besaran keuntungan dalam perdagangan? Tidak ada. Tidak ada, mau 100%, mau 200%, 80.000% dan tidak terhingga, tidak masalah. Ketika itu jual. Adapun 1%, bahkan 0,001%, tapi kalau itu riba, haram. Jadi haramnya bukan karena besarnya keuntungan, tetapi karena riba atau tidak, halal atau tidak. Bagaimana hukum bila kita ditraktir makan oleh teman yang kita tahu bahwa rezekinya haram? Bagaimana sikap kita seharusnya dalam menghadapi hal ini? Ini sudah dijawab dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diundang perempuan Yahudi tadi. Ya, perempuan Yahudi yang mengundang beliau makan itu perempuan yang kasabnya penghasilannya riba. Riba. Dan secara umum orang Yahudi itu penghasilannya riba. Jual belinya riba, keuntungannya riba. Ah, tidak terkecuali wanita ini. Dan ketika Nabi diundang makan oleh si Yahudi ini, beliau datang, beliau makan, beliau tidak nanya ini uang dari mana, hasil dari mana. Maka jika kita diberi orang, ditraktir orang, diberi hadiah orang, tidak wajib dan tidak perlu kita tanya ini halal atau tidak, ini dari mana uangnya. Ya. Walaupun dia seorang pelacur, walaupun dia seorang penjudi, walaupun dia seorang pencuri, walaupun dia seorang koruptor, bukan? Tidak perlu. Bahkan Ibn Abbas berfatwa dengan lebih tegas lagi, haramnya buat dia, halalnya buat kita. Itu fatwa beliau ketika ditanya bagaimana hukum menerima pemberian uang atau barang dari pencuri, perampok, ya, pelacur. Beliau menjawab, haramnya buat dia, halalnya buat kita. Bagaimana hukum salat Jumat bagi wanita? Boleh, tapi tidak wajib. Boleh, tapi tidak wajib. Karena ada beberapa sahabat yang ikut salat Jumat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak salat zuhur lagi. Karena faedahnya, siapa yang sudah salat Jumat, berarti dia tidak salat zuhur lagi. Bagaimana hukum jual beli saham? Tergantung yang seperti apa, ya. Kalau misalnya antum punya perusahaan, perusahaan antum ini butuh modal, kemudian antum taruh modal antum di situ 50 juta, 100 juta dengan perjanjian setiap tahun bagi hasil sekian persen dari keuntungan, maka ini halal. Maka ini tentu tidak boleh kita ambil sewaktu waktu dengan perjanjian, karena uang 50 juta tadi kan oleh dia buat beli ini, buat beli itu, buat biaya ini, biaya itu. Kalau langsung kita ambil, ya tentu dia akan kelabakan, sedang dibutuhkan, tiba-tiba diambil. Maka dibikin perjanjian tidak diambil, kecuali kalau sudah sekian tahun misalnya. Ya, maka nggak mungkin baru nanam saham tadi pagi, siang ini sudah diambil. Kan begitu yang ada di BEC, di ini, di itu kan seperti itu. Bagaimana ini? Ini bukan nanam saham, ya. Nah, namanya juga jual beli kertas, ya. Nah, hal seperti ini sudah cukup dikatakan sebagai judi, ya. Kan dikatakan jual beli mana barang? Jual beli itu kan ada uang, ada barang. Mana barang? Kertas doang, ya. Maka tidak bisa dikatakan sebagai jual beli, ya. Apalagi sifatnya, ya. Beli jam 11 1000 perak, kemudian setelah 12 dijual dengan harga 1100, ya. Satu lembar untung 100 perak kali sekian juta lembar, ya, dalam setengah jam dapat sekian ratus juta. Ini sifat-sifat judi. Bukankah jual beli itu juga seperti itu? Beli pagi, siang dijual, iya, itu ada barangnya. Ini enggak ada barangnya. Maka tidak boleh dikatakan jual beli. Karena enggak ada barang. Ya. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang berharga. Emas dengan perak, jagung dengan beras, uang dengan mobil, ya. Ini apa? Kertas dengan uang, yang satu berharga, yang satu enggak ada harganya. Kertas kan enggak ada harganya. Bukan barang. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah dan sebaliknya. Apakah hal ini menyangkut dunia? Ya, sudah. Ya, adapun akhirat kan sudah jelas. Salat itu baik, puasa itu baik, berzina tidak baik, ini istilah. Ya, saya sholat baik, mungkin bagi Allah nggak baik, kan nggak ada. Adapun kaya, mungkin menurut kita baik, kaya kan baik, sukses, proyeknya berhasil, sekian miliar dia dapat. Ternyata dari situ menyebabkan anaknya berbengkelan, pernah narkoba dan seterusnya. Ah, sepertinya baik, padahal tidak baik. Allah Maha Tahu. Oleh karena itu, dalam melihat dunia seperti ini, menghadapi dunia seperti ini, kita disuruh beristighfar. Kalau memang baik, ya Allah, bukakanlah jalan. Kalau tidak baik, tutup. Allah akan mengabulkan doa hambanya selama tidak tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa apa? Ini kan hadis. Ada terusannya. Ya? Kalau antum baca hadis itu dengan terusannya, antum bisa jawab. Ya, tergesa-gesa yang dimaksud. Ucapan seseorang, aku sudah berdoa kepada Allah, minta rumah selama ini masih ngontrak terus, tapi sampai detik ini Allah belum kabulkan doaku. Baik tergesa-gesa. Tidak boleh, jangan. Tahan mulut kita mengatakan seperti ini. Ya. Terus berdoa, terus berdoa. Rumah, mobil, apapun bisa dunia, kan boleh. Jangan mengatakan aku sudah berdoa dan Allah tidak kabulkan aku. Ternyata doaku Allah tidak kabulkan. Jangan. Berarti tergesa-gesa Allah tidak suka. Apakah ketika menyembelih hewan kurban harus menyebut nama dari yang berkurban atau hal ini tidak wajib? Tidak wajib, hanya afdholiyah saja. Ketika kita memotong, saya diberi amanah memotong kambing di bulan, saya mengucapkan Allahumma taqabbal min bulan wa min ali bulan bismillahirrahmanirrahim. Ada orang punya utang kepada orang lain, lalu ketika mau dibayar, si yang punya utang mengatakan, sudah, enggak usah, saya lepaskan saja. Tapi tiba-tiba si yang punya utang berubah pikiran, lalu menagih utang tersebut. Ya, ini seperti apa? Di hadis seperti apa? Orang yang ini kan memberi kan, berarti dia memberi kan? Dia punya piutang 1 juta. Ketika mau dibayar, enggak, kalau enggak, saya kuatkan. Berarti dia memberikan sodakoh 1 juta. Gitu, sodakoh 1 juta. Nah, dia mau ambil lagi. Enggak jadi ya, saya mau ambil. Ya. Nah, dia seperti apa kata Nabi? Seperti anjing. Seperti anjing yang muntah-muntah, lalu muntahannya dimakan lagi. Ini menjijikkan. Ya, orang yang telah memberi, kemudian pemberiannya itu diambil lagi, seperti itu keadaannya. Ya, keadaan yang haram tentunya. Nabi memberikan permisalan yang jelek sekali. Ya. Anjing sudah anjing, memakan kembali muntahan. Ya, kalau seperti anak kecil, macam ini anjing. Anjing memakan muntahannya. Kalau ya sampaikan aja ini ya, sampaikan aja ini seperti ini, bagaimana dia ya, mudah-mudahan dia bertobat. Kalau masih terus memaksa, ya kita sebagai yang punya utang mengalah. Bolehkah menyimpan foto-foto yang dulu kita pernah menyimpan? Saya kira tidak ada larangan. Ya. Yang larang kan menggambarnya, kemudian memanjangnya, ya. Menyimpan saya tidak tahu. Bagaimana hukum suatu daerah yang dipimpin oleh wanita? Yang haram siapa? Yang dosa siapa? Iya, yang apa? Yang menyerahkannya kan kita nggak tahu menahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, yang dosa yang